Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja kita memuji Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, dan selalu kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah telah memerintahkan kita untuk mengucapkannya. Lanjutkan pada buku kita Minhajul Muslim, dan kita masih di bab nikah dan perceraian, dan kita melanjutkan bab bagian daripada perceraian, materi ketiga, masalah khulu. Dan sudah kita jelaskan tentunya panjang lebar pada bahasan sebelumnya tentang masalah macam-macam perceraian. Ada tolak sunni, ada tolak bid'i, ya, ada tolak bayin, kemudian ada tolak raj'i, ada tolak sharih, ucapan yang jelas, ada tolak kinayah, kiasan. Ya, semua itu masuk dalam bab perceraian. Ya. Tentu ini kalau teman-teman mau kembali, bisa kembali kepada bahasan kita sebelumnya. Juga ada tolak munjaz, ya, atau mu'allak, yaitu suami menalak istrinya sambil dia mengatakan pada istrinya, kamu telah ditalak. Dan istri itu menjadi ditalak saat itu juga. Ini sudah kita jelaskan. Atau mu'allak, ya, tergantung. Misalnya dia mengatakan, kalau kau keluar dari rumah, kau saya ceraikan. Selama dia tidak keluar dari rumah, tidak cerai berarti. Maka ini juga sudah kita jelaskan. Dan ada tolak takhir, ya, dan tolak tamlik. Takhir artinya pilihan. Kalau istri suaminya bilang, terserah pilih saja, mau tetap lanjutin atau mau bercerai. Kalau istrinya bilang, saya cerai, saya pilih cerai, maka jatuhlah tolak pada saat itu. Juga sama dengan tolak tamlik. Dia mengatakan, suaminya mengatakan, keputusan di tanganmu. Kau mau cerai silakan, kau enggak mau cerai ya sudah. Maka pada saat istri ambil keputusan cerai, maka jatuh cerainya. Makanya saya ingatkan itu hari, teman-teman sekalian, bagi kita laki-laki hati-hati dengan kalimat tolaknya ini. Karena sekali kita kasih pilihan pun pada istri, itu sudah masuk dalam bab cerai. Apalagi kalau si perempuan ini dikuasai oleh syaitan, dia kemudian terbawa hawa nafsunya mengatakan, "Udah, saya cerai saja," misalnya. Maka jatuhlah tolak itu. Baik, selanjutnya masalah khulu. Poin hanya pengertian khulu. Khulu ialah tolak di mana istri menebus dirinya dari suaminya yang tidak disenanginya dengan memberikan sejumlah uang yang diserahkan kepada suaminya sehingga ia terbebas dari suaminya itu. Ya. Sementara poin B-nya masalah hukum khulu. Jadi kalau tadi yang sebelumnya kita bahas masalah cerai, suami yang mengucapkannya. Sekarang kalau suami enggak mau ceraikan, tapi istrinya mau cerai. Di sini dilihat keadaan. Kalau si suami dalam keadaan benar, istrinya kena laknat. Ya, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, wanita manapun, istri manapun yang minta cerai dari suaminya tanpa udzur syar'i, maka dia diharamkan baginya bau wanginya surga. Artinya tidak akan masuk surga. Ya, artinya diangkat rahmat dari hidupnya. Ya. Tetapi kalau si suami yang salah, kemudian suami yang ngotot, misalnya dia pemabuk, penjahat, ya, kemudian dia tidak mau ceraikan istrinya. Istrinya terzalimi, tidak dikasih nafkah segala macam, maka di sini dia boleh mengajukan khulu, ya. Jadi dia mengajukan kepada pemerintah setempat agar hak suaminya ditarik. Hukum khulu, khulu diperbolehkan jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Suatu ketika istri Thabit bin Qais datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengadukan perihal suaminya. Seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh aku sama sekali tidak mencela akhlak serta agamanya, tapi aku takut melakukan hal-hal yang menyebabkan kekafiran karena benci padanya." Setelah memeluk Islam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ataruddina alaihi hadiqata?" Qalat, "Na'am." Faqala Rasulullah SAW li zawjiha, ikbalil hadikata wa talliqha tatliqa. Apakah kamu berkenan untuk mengembalikan kebunnya yang pernah dijadikan sebagai mahar? Maka ia menjawab, iya. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda kepada suaminya, terimalah kebun itu darinya dan talaklah dia dengan satu talak. Hadits ini riwayat Bukhari nomor 5273. Tentu Thabit bin Qais ini harus dilihat kasusnya. Harus dilihat kasusnya. Dia tidak boleh spontanitas kita mentarik riwayat ini pada semua keadaan. Jadi ada beberapa riwayat yang menjelaskan kalau istrinya Thabit bin Qais ini waktu dia pertama menikah di awal-awal Islam, dia yang penting menikah sama orang beriman saja, begitulah intinya, tanpa harus melihat masalah fisik. Tapi ternyata berjalan waktu, banyak di antara muslimin, sudah banyak orang yang masuk Islam, dia melihat suaminya sangat kurang secara fisik. Dia pun serba salah gitu. Dia mau melanjutkan, dia takut gak bisa layani suaminya karena kekurangan fisik ya. Jadi ada kekurangan fisik sini. Jadi perempuan ini benar-benar gak bisa lagi melayani secara biologis, gak tertarik secara fisik. Kalau suaminya dekatin malah dia bisa kufur nanti, dia gak mau layani. Maka gara-gara itu dia melapor kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, agamanya saya gak salahin, tapi fisiknya nih jadi masalah buat saya. Ya. Ada beberapa athar atau riwayat juga menjelaskan Thabit bin Qais orang yang pendek, gemuk dan hitam. Ya. Sehingga ada alasan si perempuan ini menyampaikan kekurangan fisik itu kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi ini enggak boleh ditarik kepada semua kejadian ya. Karena banyak orang jadikan dalil ini, oh kalau perempuan begitu enggak suka sama suaminya cerai, kami ajukan saya cerai. Enak benar dari mana? Enggak boleh main sembarangan, main khulu-khulu. Apalagi hanya sekedar suka sama laki-laki lain, enggak boleh. Itu bukan dalil sama sekali, ya. Dan di sini tidak disebutkan kalau istri Thabit bin Qais mau nikah sama orang lain, enggak ada. Memang betul-betul dia hanya takut kufur karena keimanannya dia bicara itu. Riwayat yang lain juga menjelaskan Nabi SAW panggil dulu Thabit. Ditanya, istrimu ini yang ngajukan cerai, kau mau enggak? Maka Thabit bilang, kalau dia kembalikan kebunku yang aku kasihkan jadi sebagai mahar, oke, aku mau cerai. Artinya Thabit menerima itu. Di sini juga pelajaran penting dari riwayat yang kedua yang saya sampaikan tadi. Bukan berarti begitu perempuan tidak suka fisik suaminya, lapor langsung diceraikan. Tanya dulu suaminya, siapa suruh dari awal dia menikah? Enggak boleh, kenapa kau pernah mau terima akadnya? Sekarang tiba-tiba mau lari tengah jalan, alasan tidak suka. Di sini tanya dulu suaminya, istrimu mengajukan cerai, kau terima enggak? Karena itu Nabi SAW tanya kepada Thabit. Thabit kasih syarat, ya Rasulullah, kalau dia kembalikan kebun kurma saya, oke. Sebab kebun kurma ini harta termahal sampai sekarang di Saudi itu, ya, dianggap orang itu kaya kalau punya kebun kurma. Kalau cuma punya mobil Mercy, mobil Ferrari, biasa semua orang bisa beli. Tapi kalau dia punya kebun kurma itu orang kaya karena makanan utama di Timur Tengah dan sepanjang tahun bisa dia panen terus dari penjualan karena kurma bisa bertahan, apalagi kurma kering 2-3 tahun gak rusak gitu. Kayak Ramadan sekarang ini luar biasa penjualannya, mungkin sampai kurma itu triliunan ya, banyak sekali. Yang jelas teman-teman sekalian, karena Nabi SAW bilang kepada Thabit, kau mau gak ini istrimu ajukan perceraian, katanya gak suka sama kamu nih. Oke ya Rasulullah, tapi dengan syarat kasih kebun saya kembali. Nah, waktu ditanya istrinya, di sini ditanya, kau mau kembalikan gak kebunnya? And pertanyaan Nabi SAW ini sebab kenapa Thabit kasih syarat itu. Kalau seandainya kata sebagian ulama, Thabit gak kasih syarat itu, ya Rasulullah saya gak mau cerai. Nabi gak mungkin suruh cerai. Gak mungkin Nabi suruh cerai. Nabi akan berkata pada wanita ini, bersabarlah dan carilah surga dari suamimu. Gitu kan? Tapi karena Thabit mengiyakan, oke, tapi kembalikan kebun kurma saya. Nah, waktu ditanya perempuan itu mengatakan, baiklah saya akan kembalikan. Ya sudah, Nabi SAW bilang kalau gitu ceraikan dia dengan satu ceraian. Ya. Hadis ini tentu disebutkan oleh Imam Bukhari nomor 5273. Poin C-nya, syarat-syarat khulu. Ya. Adapun syarat-syarat khulu adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketidaksukaan harus berasal dari pihak istri. Jika ketidaksukaan berasal dari pihak suami, maka suami tidak berhak mengambil tebusan dari istrinya. Dan ia harus sabar atasnya atau ia menalaknya jika merasa khawatir terjadi sesuatu hal yang menimbulkan mudarat terhadap dirinya. Jadi yang boleh seperti ini artinya menebus dirinya membayar kepada suaminya itu hanya si perempuan. Kalau suami enggak boleh. Suami kalau ceraikan ya sudah diceraikan sama dia, enggak ada haknya untuk ambil sesuatu dari istrinya. Gitu kan? Jadi ini hanya berlaku pada istri. Dan ini tentu teman-teman sekalian tolong digarisbawahi, kita dari awal membahas ini, bab nikah ini bukan untuk dimudah-mudahkan, apalagi khulu, apalagi cerai. Berapa kali saya ulangi, itu sesuatu yang mulia. Tidak boleh itu menjadi senjata setiap saat kecewa, sedikit cerai, sudah sedikit-sedikit cerai, sedikit-sedikit kecewa, langsung khulu. Enggak boleh. Ya. Ini enggak boleh. Kita menikah sama manusia. Manusia punya sifat, punya karakter, punya pola. Kita coba perbaiki. Jadikan sebagai ajang dakwah. Kalau dia bisa, alhamdulillah. Kalau dia tidak mau dengar, ya sudah. Lain ceritanya. Ada istri dinasihati berulang-ulang tidak mau dengar, ya sudah, ceraikan saja. Mungkin dia mau cocok sama orang lain, ya sudah. Gitu kan? Apalagi perempuan-perempuan yang tidak sopan, masih status istri sudah bicara, nanti kalau saya nikah lagi, nanti kalau saya nikah, tidak boleh, tidak layak keluar dari mulut orang beriman. Dia masih status istri, tidak boleh ucapin itu. Kenapa nikah dari awal? Kenapa harus sakiti perasaan suami? Tidak boleh. Ya. Yang kedua, istri tidak boleh menuntut khulu kecuali setelah mendapatkan mudarat dan merasa khawatir tidak dapat menerapkan hukum-hukum Allah terhadap dirinya atau pada hak-hak suaminya. Makanya hakim ini harus jeli sekali. Begitu ada perempuan ajukan khulu, dia enggak boleh langsung kasih. Ya, saya dengar ada sebagian orang tidak bertakwa kepada Allah, begitu ajukan khulu, yang penting dia sudah ajukan, suaminya dipanggil enggak datang, keluar surat cerainya. Enggak boleh sembarangan ini. Karena banyak perempuan juga bohong ini, dusta. Dia kasih alamat palsu suaminya, sehingga surat cerainya tidak, surat panggilan pengadilan tidak datang. Ini dusta, bagaimana bisa? Walaupun hakim keluarkan surat cerai, enggak dianggap cerai itu. Masih status istrinya orang, dia nikah lagi enggak boleh juga. Karena ini kan tanpa keputusan suami. Syarat khulu tadi, hadisnya Thabit bin Qais istrinya ini, karena ditanya, dipanggil oleh Nabi SAW Thabit, ditanya dulu. Yang ketiga, suami tidak diperbolehkan dengan sengaja menganiaya istrinya supaya melakukan khulu terhadapnya. Jika suami berbuat seperti itu, maka ia tidak berhak mengambil sesuatu apapun dari istrinya selama-lamanya, dan ia dianggap telah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Enggak boleh juga istri, misalnya pernah dikasih kebun kurma, atau dikasih mobil sebagai mahar, atau dikasih rumah. Terus kemudian suami sengaja nih untuk ambil kembali rumahnya, dia sengaja tindas istrinya. Supaya istrinya mau khulu, diajukanlah kepada hakim. Dan sudah bilang sama hakim, boleh tapi mobil saya kembalikan. Itu enggak bisa. Innamal a'malu binniyat. Beberapa ketentuan tentang khulu. Adapun beberapa ketentuan tentang khulu adalah sebagai berikut. Yang pertama, suami disunnahkan tidak mengambil tebusan melebihi nilai maharnya. Karena Thabit bin Qais juga memberi kebun seperti yang diberikannya kepada istrinya ketika istrinya meminta khulu, dan hal itu atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak boleh minta, misalnya dulu dia kasih mahar cuma 50.000, 100.000, enggak boleh dia bilang kasih saya 1 juta. Ya sudah, senilai itu. Yang kedua, jika khulu dilakukan dengan kalimat khulu, maka wanita yang melakukannya harus menjalani masa iddah selama sekali haid, sebagaimana hal itu diperintahkan Rasulullah SAW kepada istri Thabit. Sedangkan jika khulu dilakukan dengan kalimat talak, maka jumhur ulama berpendapat bahwa wanita yang melakukannya harus menjalani masa iddah selama 3 kuru atau 3 kali masa haid atau 3 kali masa suci. Ya. Jadi ini perbedaannya. Kalau suaminya ditarik haknya oleh pemerintah setempat, wali, dikatakan kamu sudah saya pisahkan dengan istrimu misalnya, maka bukan kalimat cerai dari suaminya, itu iddahnya cuma 1 bulan. Tapi kalau suaminya mengatakan baiklah saya terima ceraikan dia begini-begini, dia ucapkan kalimat lafaz itu, maka berarti 3 kali kuru, ya, 3 kali masa haid. Ya. Yang kedua, suami yang telah dikhulu tidak diperbolehkan rujuk dengan istrinya karena khulu telah memisahkan dirinya dari istrinya. Ya, kecuali tentu dengan akad nikah baru segala macam. Yang keempat, seorang bapak diperbolehkan untuk melakukan khulu mewakili putrinya yang masih kecil jika khulu terpaksa harus dilakukan karena putrinya belum dewasa. Jadi kayak misalnya ada orang menikahkan anaknya masih kecil, kemudian pada saat terjadi masalah sama suaminya, anak ini enggak bisa ngajukan khulu, dia enggak tahu apa-apa, tiap hari dipukul, tiap hari tidak ada makanan, tidak ada minuman, enggak ada transportasi, enggak ada rumah, enggak ada fasilitasnya. Perempuan ini kayak jadi gelandangan di pinggir jalan, tadinya di rumah ayahnya terhormat. Maka itu berbeda. Ya. Di sini ayahnya bisa mengajukan itu. Itu kurang lebih gambaran tentang khulu. Materi keempat tentang masalah ila. Ya. Pengertian ila adalah suami bersumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menggauli istrinya selama lebih dari 4 bulan. Sementara hukum ila diperbolehkan dengan tujuan memberikan pelajaran kepada istri jika dilakukan kurang dari 4 bulan. Tapi kalau lebih 4 bulan enggak boleh, jadi haram, ya. Misal istrinya suka keluar rumah lah, tidak mau patuh segala macam. Dia hukum, demi Allah saya tidak akan gaulin kamu mulai sekarang. Misal, tapi itu maksimal 4 bulan sebagai pendidikan. Allah menjelaskan dalam Al-Baqarah 226. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbasu arba'ati ashur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Kepada orang-orang yang mengila istrinya diberi tangguh 4 bulan lamanya. Kemudian jika mereka kembali kepada istrinya, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rasulullah SAW sendiri pernah mengila istri-istrinya selama 1 bulan penuh. Ila haram dilakukan jika dimaksudkan untuk menganiaya istri dan bukan dimaksudkan untuk memberi pelajaran kepadanya. Berdasarkan sabda Nabi atau sabda Rasulullah SAW, la darar wa la dirar. Tidak boleh memudaratkan serta tidak boleh membalas dengan mudarat. Hadis ini riwayat Ahmad nomor 2862, Ibnu Majah 2240 dengan sanad yang baik. Poin C-nya beberapa ketentuan tentang hukum ila. Adapun ketentuan hukum mengenai ila sebagai berikut. Yang pertama, jika masa ila yang 4 bulan itu telah habis dan suami tetap tidak menggauli istrinya, maka istrinya berhak meminta kepada suaminya untuk kembali lagi kepadanya atau menalaknya di hadapan hakim. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Baqarah 226 lanjutannya 227. A'udzu billahi minasyaitonir rajim fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim wa in azamu at-talaqa fa innallaha samiun alim. Kemudian jika mereka kembali kepada istri, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, dan jika mereka berazam atau bertetap hati untuk talak, maka sungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Ya. Ini biasanya terjadi tentu ila ini kalau istri sangat pembangkang, ya, susah diatur, keras kepala, itulah. Jadi nasihatin nggak mau, disuruh sholat nggak mau, tutup aurat nggak mau, semua nggak mau, bangkang sama suaminya, keluar rumah tanpa izin, suami sudah kayak nggak ada nilainya di rumah. Maka di sini dia boleh ila, dia tidak usah sentuh sama sekali, nggak usah diajak ngomong, nggak usah apa-apa, jangan ajak ngomong, jangan apa-apa, punya harga diri sebagai suami, nggak usah layani. Ya. Jangan kena bilang, oh saya cinta, saya lemah, ini perlu disunat 2 kali. Nggak boleh lemah-lemah begitu. Kalau dia mulia, dia ibadah, baik, mungkin kesalahan 1-2 bisa kita maafkan. Tapi kalau keluar rumah tanpa izin, ya, dikasih uang pakai foya-foya kemana-mana yang tidak jelas, dan segala macam hal, pelanggaran, nasihati nggak mau tahu. Apalagi kalau sampai pelanggaran-pelanggaran besar, udah sampai pada jalan sama laki-laki yang bukan mahram apa segala, itu luar biasa. Nah kalau misalnya dikasih pendidikan selama 4 bulan itu, ya tetap diawasi tapi tidak digauli. Ternyata dia makin jadi-jadi, kalau tetap hati celaikan saja. Allah SWT berikan kesempatan untuk itu. Ya. Tentu tidak semua wanita diila ini. Ya. Sebagaimana tadi juga saya bilang, tidak semua perempuan harusnya ajukan khulu. Ya. Jadi tidak boleh sembarangan diajukan mau cerai sama suami hanya karena tidak suka ini, tidak suka itu. Ada syarat-syaratnya. Begitu juga laki-laki tidak sembarangan melakukan ila. Berdasarkan keterangan dituturkan oleh Abdullah bin Umar dan Umar, yang mana ia berkata, jika masa ila yang 4 bulan sudah habis, maka suami harus menghentikan mengila istrinya atau menalaknya. Hadis ini riwayat Bukhari di nomor 5291. Ya, jadi maksimal 4 bulan. Karena memang perempuan juga bisa bertahan tanpa biologis selama 4 bulan. Sebagaimana juga perkataan Umar bin Khattab kepada Hafsah radhiyallahu anha, radhiyallahu anhu majma'in, berapa lama wanita bisa bertahan tanpa biologis, kata Hafsah 4 bulan, gitu kan? Ini hukum ila sebenarnya. Ya. Yang kedua, jika suami yang mengila istrinya telah berhenti dari mengilanya dan ia tidak menalaknya, maka hakim memutuskan talaknya dengan tujuan untuk menghindari mudarat. Kalau sudah sampai 4 bulan, suami harus tentukan dia gauli istrinya atau dia ceraikan. Tidak boleh lagi yang lain. Tapi selama 4 bulan dia punya hak untuk tidak seranjang, tidak diajak ngomong, ya. Karena dia mendidik, tapi ingat ya, istri yang pembangkang sini, nusyud, bukan istri yang lupa masak sayur asem, nah, atau lupa buatin telur rebus, atau lupa siapin handuk, lalu diilak, nggak boleh. Ya. Ilak itu harus masalah besar. Perempuan yang tidak masuk di akal pokoknya, ya, buat kesalahan-kesalahan yang tidak masuk di akal, apalagi pelanggaran-pelanggaran agama yang besar, gitu kan. Omongannya kasar, keluar rumah ini, masuk rumah, bawa orang, banyak pelanggaran yang besar-besar, maka itu lain. Yang ketiga, jika suami yang mengila istrinya itu menalaknya setelah menghentikan ilaknya, maka hal tersebut tergantung talaknya. Jika talaknya adalah talak satu, maka talak tersebut dihitung talak satu. Dan jika ia ingin berpisah dengan istrinya, maka istrinya dipisahkan darinya dan ia tidak berhak kembali lagi kepadanya, kecuali dengan akad nikah yang baru. Walaupun baru satu kali ila ya, misalnya baru satu kali saja dia ila, kemudian dia cerai. Maka pada saat dia cerai, walaupun itu baru cerai yang satu, maka di sini menurut Syekh Abu Bakar rahimahullah, tetap tidak boleh kembali langsung seperti tolak raji'i. Seperti orang cuma mengatakan saya ceraikan kamu. 3 kali masa suci, dia baikan aja sudah langsung kembali. Tapi kalau ila enggak berbeda ya. Mirip dengan khulu tadi ya. Jadi begitu istri ajukan di hakim, hakim mengiyakan, maka tidak boleh lagi mereka kembali tiba-tiba tanpa atau biologis tanpa akad nikah, harus akad nikah baru bisa. Gitu. Sama dengan ila ini. Yang keempat, istri yang ditalak dengan ila harus menjalani iddah talak dan iddahnya tidak cukup hanya dengan suci dari haid. karena iddahnya tersebut tidak dimaksudkan untuk mengosongkan rahimnya saja. Ya, jadi dia harus 3 kali masa haid atau 3 bulan iddahnya. Yang kelima, tentu kalau khulu tadi sudah kita jelaskan ya. Kalau khulu berarti kalau hakim yang menentukan mengatakan iya sudah kamu diceraikan dari suamimu, mungkin karena suaminya enggak ke pengadilan segala macam, iddahnya 1 bulan. Tetapi kalau suaminya yang hakim mengatakan kamu mau ucapin kalimat cerai enggak? Iya, saya ceraikan istri saya. Maka iddahnya 3 kali masa suci kalau dia haid. Kalau dia tidak haid, sudah tidak haid lagi manufus, berarti 3 bulan, gitu kan. Yang kelima, jika suami tidak melakukan hubungan suami istri dengan istrinya dalam jangka waktu ilah tanpa sumpah, maka ia harus menghentikan tindakannya. Sebagaimana suami yang mengilah istrinya, ia harus menggauli istrinya atau menalaknya jika istrinya memintanya. Jadi kalau di masa 4 bulan itu dia sudah gauli istrinya, berarti batal ilahnya, gitu kan, otomatis. Jadi walaupun cuma sekali dia gauli istrinya, berarti seperti orang sudah baikan, gitu loh. Udah enggak ada lagi ilah bagi dia. Tapi kalau sudah lewat 4 bulan dia harus tentukan apakah dia menceraikan atau dia menggauli istrinya. Nah, dan ini juga masuk berarti penting sekali memenuhi masalah kebutuhan biologis istri ya. Yang keenam, jika suami yang melakukan ilah kembali lagi kepada istrinya sebelum habis masa ilahnya, maka ia harus membayar kafarah sumpah. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Idza halafta ala yaminin faraita ghairaha khairan minha fa'ti alladhi huwa khair wa kaffir an yaminik." Jika kamu bersumpah dengan suatu sumpah tapi kamu melihat sesuatu yang lebih baik darinya, hendaklah kamu kerjakan sesuatu yang lebih baik tersebut dan bayarlah kafarah atas sumpahmu. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 6622, Imam Muslim nomor 1652. Selanjutnya materi kelima, masalah zihar. Ini istilah-istilah dalam masalah perceraian semua ya. Kita sudah jelaskan khulu. Khulu itu apa? Istri yang mengajukan perceraian. Dan akan terjadi kalau dia mengembalikan nilai mahar kepada suaminya setelah suaminya ditanya dulu mau atau tidak ya. Kecuali kalau suaminya zalim, pemabuk, penjahat, bisa berbahaya secara kejiwaan kepada istri ini, maka hakim langsung ambil keputusan. Tapi kalau suaminya orang saleh, ahli ibadah segala macam, tidak boleh. Hakim enggak boleh. Ya. Saya sudah jelaskan itu. Kemudian yang kedua tadi masalah ilah. Ilah berarti si laki-laki yang memboikot istrinya selama 4 bulan biologis karena ingin memberikan pelajaran. Karena pelanggaran-pelanggaran besar. Saya sudah bilang bukan hanya kena lupa buat sayur, cuci baju, ya, layani apa, itu enggak. Ya. Setelah 4 bulan dia harus tentukan dia ceraikan atau dia gauli. Ya. Dan kalau dia gauli istrinya sebelum masa 4 bulan, berarti ilahnya sudah batal dan dia harus bayar kafarah sumpah. Kafarah sumpah sudah tahu ya. Bebasin budak, kalau tidak ada, puasa 3 hari berturut-turut, kalau tidak ada, kalau tidak bisa, memberi makan 10 orang miskin. Baik, sekarang yang ketiga yang kita pelajari siang ini masalah zihar. Apa itu zihar? Pengertian zihar ialah seorang suami berkata kepada istrinya, kamu bagiku seperti punggung ibuku. Ya. Ini bahasa kiasan. Maksudnya saya tidak mau gauli lagi kamu. Kamu seperti ibu saya. Ya. Mungkin karena istrinya sudah nenek-nenek, sudah tua. Dia enggak mau gauli lagi, dia bahasakan ini. Jadi orang beriman tidak seperti itu. Jadi kalau betul-betul memang dia juga tidak ada hasrat pada istrinya lagi, dia tinggal membahasakan baik-baik atau memang dia tidak menggaulinya udah. Jadi jangan dia ucapin. Kalau dia mengatakan kau seperti ibu saya, ya, berarti ini zihar, ini hukuman. Bahaya zihar ini ya, bagi laki-laki. Hukum zihar haram. Zihar hukumnya haram. Karena Allah menyebutnya sebagai suatu kemungkaran serta kedustaan yang keduanya adalah haram. Berdasarkan firman Allah yang maha suci dan maha pemurah yang berkenaan dengan seseorang suami yang menzihar istrinya dalam surah Al-Mujadilah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa innahum la yaquluna munkaran minal qawli wa zura. Dan sungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Yang maksudnya tentang masalah ila itu. Pertama, perempuan ini bukan ibunya. Kenapa dia bilang kau seperti ibu saya? Itu sudah dusta di situ. Dan yang kedua, dia membahasakan itu karena tidak mau menggauli istrinya, padahal menggauli istri kewajiban. Maka ini semua masalah kemungkaran. Poin C-nya beberapa ketentuan hukum tentang zihar. Adapun ketentuan hukum mengenai zihar adalah sebagai berikut. Yang pertama, jumhur ulama berpendapat bahwa zihar tidak hanya terbatas pada penyerupaan istri dengan ibunya. Tetapi juga dengan semua suami yang semua wanita yang haram dinikahi oleh suami dengan pengharaman yang berlaku untuk selama-lamanya, seperti anak perempuan, nenek, saudara perempuan, bibi dari jalur bapak, bibi dari jalur ibu, karena semua wanita tersebut sama dengan ibunya dalam hal haram dinikahi selama-lamanya. Jadi bisa juga dia bilang, dia bukan bilang kau seperti ibu saya, kau seperti anak saya, kau seperti tante saya, kau seperti nenek saya. Sama bahasanya ini semua. Karena perempuan-perempuan ini tidak boleh juga dinikahi. Berarti sama saja ya. Jadi yang mirip itu semua sama hukumnya. Itu menurut jumhur ulama. Yang kedua, suami yang melakukan zihar harus membayar kafarah jika ingin kembali kepada kepada istrinya yang telah dizihharnya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadilah ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّ الْآيَةُ. Orang-orang yang menzihar istri mereka kemudian hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka wajib atasnya memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Jadi kalau dia sudah zihar, dia sudah mengatakan kau seperti ibu saya, kau seperti anak saya, kau seperti tante saya, seperti nenek saya, seperti ponakan saya, ini semua ucapan kalimat masuk dalam istilah zihar. Kalau dia mau gauli istrinya, maka dia wajib memberikan kafarah, bebasin budak. Ya. Kalau bebasin budak tidak ada, ini mirip kafarahnya orang yang berhubungan biologis di siang hari Ramadan. Dia puasa 2 bulan berturut-turut atau dia memberikan makan 60 orang miskin. Kemudian selanjutnya, yang ketiga, kafarah harus dibayar oleh suami sebelum menggauli istrinya yang telah dizihharnya, sebagaimana dijelaskan dalam ayat di atas. Jadi misalnya ada orang mengatakan kau seperti ibu saya. Berjalanlah 2 bulan, ternyata muncul syahwatnya, dia mau gauli istrinya. Tuh dia tiba-tiba lihat kebaikan dari istrinya, dia mau bergabung kembali. Tak boleh dia gauli dulu, sampai dia bayar kafarah. Dia sudah terlanjur ucapin itu awal. Ya. Kapan dia gauli istrinya, dia melanggar. Allah SWT melarang di sini. Dia bisa berdosa, maka dia bayar dulu dendanya, ya, bebasin budak atau puasa 2 bulan berturut, atau dia memberikan 60 orang miskin. Ya. Kemudian baru dia gauli istrinya. Yang keempat, jika suami yang menzihar istrinya menggaulinya sebelum membayar kafarah, maka ia dianggap telah melakukan perbuatan dosa, walaupun istrinya sendiri. Halal tadinya dia gauli, tapi karena kalimat ini saja, sudah jadi haram dia gauli, sampai dia bayar kafarah. Makanya hati-hati teman-teman, ini harus jaga lisan ini. Ya. Tidak boleh suami sembarangan ucap. Dikatakan maka kalau ada suami, jika suami yang menzihar istrinya menggaulinya sebelum membayar kafarah, maka ia dianggap telah melakukan perbuatan dosa sehingga ia harus bertaubat kepada Allah dengan menyesali perbuatannya, memohon ampun kepadanya dan membayar kafarahnya, dan tidak ada kewajiban lain atasnya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW ditujukan kepada seseorang yang berkata, aku telah menzihar istriku dan aku menggaulinya sebelum aku membayar kafarah, maka kata Nabi SAW, وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ يَرْحَمْكَ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلْ مَا أَمَرَكَ اللَّهُ بِهِ. Apa yang telah mendorongmu berbuat seperti itu? Kenapa kau bisa gauli tanpa kafarah? Kau sudah ucapin kalimat zihar. Semoga Allah berkenan merahmatimu. Jangan kamu mendekatinya, maksudnya istrimu, hingga kamu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Maksudnya bayar kafarah dulu. Hadis Sahih riwayat Tirmidzi nomor 1199. Dalam hadis di atas, Rasulullah SAW tidak menyuruh apa-apa kepada orang selain membayar kafarah atau dendahnya. Yang kelima, kafarah merupakan salah satu dari 3 alternatif dan tidak boleh berpindah dari alternatif yang pertama ke alternatif yang kedua, kecuali jika alternatif yang pertama tidak mampu dikerjakan. Adapun kafarah zihar adalah memerdekakan seorang budak yang mukmin atau berpuasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan kepada 60 orang miskin berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim walladzina yudhahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. Orang-orang yang menzihar istri mereka kemudian hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka wajib atasnya memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kalian dari dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Barang siapa yang tidak mendapatkan budak, maka wajib atasnya berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka barang siapa yang tidak berpuasa, tidak bisa, wajib atasnya memberikan makan 60 orang miskin. Jadi tahapannya begitu, bebasin budak dulu, kalau enggak bisa baru pindah ke puasa, kalau enggak bisa baru 60 orang miskin. Yang keenam, puasa kafara wajib dilaksanakan secara berturut-turut, yang 2 bulan berturut-turut itu. Baik berpuasa selama 2 bulan Hijriah atau selama 60 hari menurut perhitungan biasa. Jika puasa berhenti atau terputus tanpa udzur atau alasan yang dibenarkan, seperti sakit misalnya, maka puasanya dihukumi batal serta harus diulangi lagi dari pertama. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadilah ayat 4, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fasiyamu syahraini mutatabi'ain. Maka wajib atasnya berpuasa 2 bulan berturut-turut. Siapa suruh bilang ini nenek-nenek? Bilangi seperti ibu, bilangi seperti anak. Biar kapok. Yang ketujuh, besarnya kewajiban memberikan makanan adalah 1 mut. Ada di situ footnote nomor 1578. 1 mut menurut madhab Hanafi ialah 1.032 liter atau sama dengan 815.39 gram. Sedangkan menurut madhab Syafi'i, Malik dan Hanbali ialah 0.687 liter atau sama dengan 543 gram. Tentu jumhur ulama maksudnya adalah 543 gram ya. Sini dikatakan bahwasanya besarnya kewajiban memberikan makanan adalah 1 mut gandum atau 1 mut kurma atau makanan pokok suatu negeri kepada orang miskin. Jika makanan diberikan kepada orang miskin dengan jumlah yang kurang dari 60 orang, maka hukumnya tidak sah. Ya. Jadi 1 orang 1 mut. Ya. Atau maaf, 543 gram. Ya. Ya, ini berarti kali 60 ya. Kurang lebih setengah kilo, betul. Setengah kilo 1 orang kali 60. Berarti 30 kilo ya. Nah, 30 kilo. 30 kilo biasanya kalau orang kaya dianggap remen. 20 kilo cuma 300 ribu, oke. Tapi tidak boleh ya. Baik, itu yang ketiga, masalah zihar. Ya, intinya enggak boleh nganggap istri seperti ibu. Beda kalau orang cuma bilang begini misalnya, masya Allah pelayananmu seperti ibu saya, enggak apa-apa. Pelayanan, misalnya cara menjalani makan, kasih sayangnya gitu loh. Bukan niat tidak mau menggauli, maka itu masih boleh. Tapi kalau dia bilang kamu seperti ibu saya, ini bahasa kiasan tidak mau gauli lagi, ya sudah ini baru kena zihar. Ya. Tapi untuk berjaga-jaga seseorang tidak usah pakai bahasa ini. Istri ya istri, ibu ya ibu. Ya. Beda tentunya. Secara hukum beda. Ibu enggak ada namanya mantan ibu. Enggak ada beda, ubah status. Ibu selamanya. Istri bisa? Mantan istri kalau cerai? Hah? Kan gitu. Jadi dia masih mahram selama status istri. Selama status istri, dia wajib dikasih nafkah. Sudah lepas dari istri, gak ada wajib nafkah. Ibu gak ada ceritanya. Sampai mati juga tetap harus dikasih nafkah. Ya, maksudnya sampai menjelang meninggalnya, tetap harus dikasih. Yang keempat yang kita pelajari siang ini, li'an atau saling melaknat. Apa itu li'an? Ini bantahan atau ganti yang tepat untuk sumpah pocong. Ini saya biasa kasih sumpah pocong, sumpah pocong. Kalau orang menuduh orang lain berbuat zina, maka yang menuduh ini wajib mendatangkan 4 orang saksi. Baru yang tertuduh dirajam atau dicambuk, ya. Itu pun 4 orang ini harus sama, melihat orang yang sama, di tempat yang sama, di waktu yang sama. Kalau yang satu lihat di hari ini, yang satu lagi lihat minggu depan, enggak ada. Enggak dianggap saksi. Ya, itu pendapat, salah satu pendapat yang kuat. Maka dianya harus melihat saksinya ini pas. Kalau cuma 3 orang enggak boleh. Bala yang menuduh ini sama saksinya dicambuk semua. 80 dera. Makanya enggak boleh sembarangan nuduh orang. Kecuali suami istri. Beda. Kalau suami istri biar enggak ada saksi, dia boleh bersumpah. Namanya li'an. Saling melaknat. Kan kalau suami istri wajar, dia lihat istrinya sama laki-laki lain atau dia suaminya sama perempuan lain, wajar dia lihat, dia punya hak. Maka di sini tanpa didatangkan saksi boleh dia melaporkan kepada hakim. Tapi ada caranya, ada li'an, saling melaknat. Tapi kalau orang lain gak boleh, gak ada urusan. Ya, gak ada urusan. Makanya makin tidak kita lihat makin bagus. Gak usah kita tahu keadaan orang. Ya, gak usah cari tahu ini orang lagi di hotel ngapain sama siapa, kenapa dia masuk hotel, bukan urusan kita. Mungkin dia ketemu sama ibunya. Allahu a'lam, gitu kan. Jadi gak usah cari tahu tentang keadaan orang. Karena kalau kita tuduh dia, kita gak ada saksi empat orang benar-benar melihat perzinahan ya. Dan tidak bisa ya kalau mengatakan, oh iya saya melihat dia gandengan. Bukan zina. Oh, ini hukum rajam terjadi kalau betul-betul dia melihat terjadi biologis itu. Baik, poin A, pengertian li'an. Li'an adalah suami menuduh istrinya berzina dengan berkata kepadanya, aku melihatmu berzina. Atau ia tidak mengakui bayi yang dikandung istrinya berasal darinya. Kemudian kasusnya dibawa kepada atau ke hadapan hakim. Di hadapan hakim, suami diminta supaya mendatangkan bukti-bukti yang menguatkan tuduhannya, yaitu empat orang saksi yang bersaksi bahwa mereka melihat istrinya berzina. Jika suami tidak dapat mendatangkan, maka hakim memberlakukan li'an kepada keduanya. Kalau ada saksi ya enggak butuh li'an. Tapi kalau tidak ada saksi ya butuh li'an. Di mana suami bersaksi, ini li'annya ya. Bagaimana tuh li'an? Li'an ini dari laknat, artinya saling melaknat. Saling mendoakan keburukan, na'udzubillah. Di mana suami bersaksi sebanyak empat kali dan berkata, aku bersaksi dengan menyebut nama Allah bahwa aku melihat istriku ini telah berzina. Dia ucapkan ya empat kali. Atau aku bersaksi atas nama Allah, bayi yang dikandungnya bukan berasal dariku. Empat kali dia sumpah. Demi Allah bukan bayiku, demi Allah bukan bayiku. Gitu empat kali, na'udzubillah. Lalu berkata yang kelimanya, laknat Allah jatuh kepadanya, kepada orang ini, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Jadi kalau dia bohong, dia tuduh istrinya ini, dia kena laknat. Ya. Saya sengaja tidak baca kunya ini. Saya enggak mau kena ke saya ini. Nah, ini kan bahaya. Laknat Allah jatuh kepada dia, pada orang pengucap itu. Jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Jadi saya sengaja ubah kalimatnya di situ. Ya, semua yang berhubungan dengan masalah laknat ini, murka Allah, jangan coba-coba. Sedangkan kita lewat saja tempat orang yang pernah disiksa, disuruh cepat-cepat. Itulah. Supaya jangan kita kena juga gitu ya. Na'udzubillah. Jika istrinya mengaku bahwa ia telah berzina, maka ia dijatuhi hukuman had. Akan tetapi jika ia tidak mengakuinya, maka ia bersaksi sebanyak empat kali dan berkata, aku bersaksi dengan menyebut nama Allah bahwa suamiku tidak melihatku berzina atau janin yang ada dalam rahimku berasal darinya. Lalu berkata yang kelimanya, kemurkaan Allah untuknya, untuk si istri, jika suaminya termasuk orang-orang yang benar. Selanjutnya hakim memisahkan keduanya dan keduanya tidak boleh rujuk kembali untuk selama-lamanya. Kalau tadi ya hukum sebelumnya khulu masih boleh ya. Terus kemudian tapi akad nikah baru ya. Kemudian hukum tadi zihar ya. Masih bisa bayar kafarah. Ini semua masih ada solusi. Tapi kalau sudah li'an, ini bahaya. Makanya dari awal nikah sama orang beriman. Orang beriman takut pada Tuhannya. Di mana ustaz orang beriman itu? Di masjid ibu-ibu. Hah? Yang kalau azan ke masjid di sab pertama, baca Quran. Tiap hari kerjanya sibuk dengan cari rezeki halal. Itu loh suami yang baik-baik. Itu tidak akan ada selingkuhan insyaAllah. Begitu juga dengan perempuan. Di mana ustaz cari perempuan akhwat? Di majlis ta'lim. Cari keluarga yang baik-baik. Bukan di mall yang kekurangan kain. Bolong sana, bolong sini. Oh ini cantik, gak apa-apa jadi istri. La hawla wa la quwata illa billah. Nanti selingkuh, jadi masalah. Nah, terbukalah pintu li'an ini. Ya. Karena subhanallah, kalau seorang akhwat menikah dengan laki-laki yang flyboy dari awal, maka begitu juga setelah menikah. Jangan heran. Memang kerjanya begitu. Ya, juga dengan perempuan sudah terbiasa dengan laki-laki sebelum nikah, lalu kemudian setelah nikah mau dia tidak kenal laki-laki, enggak mungkin. Udah alamnya begitu. Ya. Kecuali dia taubat nasuha lain, orang yang punya masa lalu kelam tapi dia sekarang taubat, dia jadi orang yang baik, itu berbeda. Insyaallah itu Allah jaga tentunya. Baik, hukum li'an. Li'an disyariatkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, artinya dibolehkan ya. Dalam surah An-Nur ayat 6 sampai ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakun lahum syuhada'u illa anfusuhum fashahadatu ahadihim arba'u syahadatin billahi innahu laminas shadiqin. Wal khamisatu an la'anna la'natallahi 'alayhi in kana minal kadhibin. wa yadra'u 'anha al-'adzaba an tashhada arba'a shahadatin billahi innahu laminal kadhibin wal khamisata anna ghadaballahi 'alayha in kana minas shadiqin. Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina, wa na'udzubillah, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah bahwa sungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar. Ya tadi ya, demi Allah memang dia berzina, demi Allah begitu, demi Allah tuh janin bukan janinnya dia misalnya. Dia sumpah 4 kali. Kemudian yang kelima, bahwa laknat Allah atasnya jika ia termasuk orang-orang yang berdusta. Kalau dia karang-karang tuduhan itu, dia kena laknatnya Allah, diangkat berkah hidupnya semua. Na'udzubillah. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya, dia balas juga yang tertuduh 4 kali sumpah atas nama Allah bahwa suami itu benar-benar termasuk orang yang dusta. Enggak pernah saya selingkuh, enggak pernah begini dan begitu. Dan sumpah yang kelima bahwa laknat Allah atasnya si istri kalau suaminya termasuk orang-orang yang benar. Ini bahaya sekali ya. Ini pernah terjadi di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Ada seorang laki-laki menuduh istrinya selingkuh. Datang kepada Nabi SAW sambil mengatakan, ya Rasulullah, istri saya selingkuh sama laki-laki lain. Panggil istrinya. Ya. Ini suami menuduh kau begini. Dia bilang, tidak ya Rasulullah, saya enggak selingkuh. Maka ini saling ngotot nih. Ini bilang selingkuh, ini bilang tidak. Suami bilang nuduh istri, istri bilang enggak. Maka Nabi SAW ingatkan, pasti ada di antara kalian yang dusta nih. Ingat, hukuman akhirat lebih berat daripada dunia. Lebih baik di dunia ini. Dunia cuma malu dengan orang sekitar kita, selesai gitu loh. Daripada di akhirat berat, hukumannya berat. Diingatkan kan tidak mau. Tetap si suami ngotot, enggak, dia memang selingkuh. Si istri enggak, saya enggak lakukan. Udah, dibuka pintu li'an. Nabi SAW suruh bilang, oke, kau sekarang suami, siap enggak mengucapkan kalimat li'an? Siap. Istri mau enggak? Mau. La haula wala quwata illa billah. Ini betul-betul berani nih. Pasti ada yang salah nih. Enggak mungkin tidak, gitu kan? Maka si suami mulai mengatakan, "Iya, demi Allah memang dia selingkuh 4 kali. Yang kelima, murka Allah datang padanya kalau istrinya benar. Atau kalau dia bohong, maaf." Kemudian si istri membalas, dia sumpah 4 kali kalau suaminya bohong, yang kelima Allah akan laknat dia kalau suaminya benar. Maka setelah itu Nabi SAW pisahkan. Sempat laki-laki ini mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana dengan mahar saya? Kata Nabi SAW, itu semua adalah balasan terhadap kamu telah menikmatinya. Jadi kau sudah pernah gauli dia, ya sudah. Gitu kan? Sudah selesai. Maka dipisahkan Nabi SAW selamanya. Enggak ada lagi kesempatan kembali. Makanya enggak boleh main-main soal ini. Bahaya sekali. Ya. Juga berdasarkan li'an yang diberlakukan oleh Rasulullah SAW kepada Uwaimir Al-Ajlani dan istrinya, serta terhadap Hilal bin Umayyah dan istrinya, di mana Rasulullah SAW bersabda, Al-mutala'inani idha tafarraka la yajtami'ani abada. Jika suami istri sudah saling melaknat, telah berpisah atau sudah terpisah, maka keduanya tidak boleh bersatu lagi untuk selama-lamanya. Ya. Jadi makanya teman-teman, jadikan dari awal niatnya ikhlas, menikah itu karena Allah, jalankan semua karena Allah. Jadi Allah SWT berkahi, selalu baca Rabbana habdala min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah istri-istri kami, keturunan kami semuanya menyejukkan mata kami, dan jadikan kami pemimpin orang-orang beriman. Ya, istri beriman saja masih bisa tergoda, gitu kan? Apalagi yang kurang beriman. Gitu. Ini terjadi di kalangan sahabat ini. Ya, dan Nabi SAW pisahkan mereka. Poin C-nya, hikmah li'an. Di antara hikmah disyariatkan li'an adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjaga kehormatan suami istri serta melindungi kemuliaan orang Islam. Ya, jadi kalau dia dituduh, maka dia boleh membela diri. Yang kedua, menghindari hukuman kadzaf atau menuduh berzina dari suami dan menghindari hukuman zina dari istri. Ya, kalau suami menuduh dan istrinya tidak bisa menyelamatkan, tidak mau juga sumpah, maka dia kena hukum. Kalau dia sudah nikah berarti dirajam. Untuk lepas dia harus sumpah juga kalau dia tidak melakukan itu. Yang ketiga, sebagai sarana untuk tidak mengakui anak yang bisa jadi bukan berasal dari sperma pemiliknya atau suaminya. Jadi supaya lepas, tidak ada nasab nanti laki-laki anak itu. Karena ada juga perempuan yang jahat kadang-kadang ya. Dia sengaja hamil dari suaminya, kemudian niatnya bukan karena lillahi ta'ala mau punya anak, tapi anak itu memang untuk mengikat suaminya untuk apa, nanti kemudian suami itu, anak itu dijadikan sebagai senjata untuk dapat duit apa segala macam. Nah ini berbahaya. Nah kalau si suami yakin itu bukan anaknya, dia bisa tuduh li'an, ya. Dan kalau li'an ini hakim sudah tengahi, berarti anak itu betul-betul bukan penisbatan nama kepada dia. Dia juga tidak ada kewajiban nafkah atau segala macam, ya. Tentu zaman sekarang alhamdulillah sudah ada tes DNA, bisa lebih mudah gitu ya. Poin D-nya, beberapa ketentuan tentang hukum li'an. Adapun ketentuan hukum mengenai li'an adalah sebagai berikut. Yang pertama, suami istri harus balig dan berakal, karena orang gila dan anak kecil tidak terkena taklif atau beban kewajibannya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, rufi al-qalamu an thalatha, anil na'imi hatta yastakid, wa anil sabi hatta yahtalim, wa anil majluni hatta yaqil. Pena diangkat dari tiga orang, dari orang tidur hingga bangun, dari anak kecil hingga balig, dan dari orang gila hingga sembuh. Jadi kalau orang tidur mengatakan, saya menceraikan kamu, enggak jatuh tolaknya, ngigau. Kecuali dia pura-pura tidur, baru jatuh tolak. Anak kecil juga tidak dianggap sahih perceraiannya sampai dia balik. Baik, yang kedua, suami harus bersaksi bahwa ia melihat istrinya berzina atau menolak janin yang ada di kandungan istrinya, dan ia harus bersaksi bahwa ia tidak menggauli istrinya sama sekali, atau ia tidak menggaulinya selama jangka waktu yang menyebabkan kehamilan. Misalnya ia mengaku menggauli istrinya kurang dari 6 bulan. Jika suami tidak mau bersaksi dan tidak dapat mendatangkan bukti-bukti yang kuat yang membenarkan tuduhannya, maka li'an tidak dapat diberlakukan, karena li'an tidak dapat diberlakukan hanya berdasarkan dugaan atau tuduhan semata. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Hai orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Al-Hujurat ayat 12. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah SAW, iyyakum wadh-dhann, jauhilah dirimu dari prasangka buruk. Hadis ini riwayatkan Imam Bukhari nomor 5144, Imam Muslim 2563. Dan ini perusak rumah tangga nomor 1 ini. Ya, masalah prasangka buruk. Selalu cari kesalahan pasangan. Sangka buruk ini, sangka buruk itu, sehingga akhirnya ya dia sendiri sibuk dengan mencari-cari kesalahan itu. Jika pemberlakuan li'an ini hanya berdasarkan tuduhan, maka dipandang lebih baik jika suami menalak istrinya, sehingga ia terbebas dari tekanan psikologis serta kesedihan hati yang berkepanjangan. Dan juga kalau misalnya ternyata dia salah, dia masih bisa rujuk dengan istrinya. Kalau dia cuma cerai saja kan, udah deh saya curiga kau selingkuh, udah saya hati saya tidak tenang, saya ceraikan aja, cerai satu. Mungkin dengan cara begitu dia jadi bisa lebih tenang, kemudian dia bisa rujuk sama istrinya. Karena kalau sudah pakai li'an, sumpah-sumpahan di depan hakim, maka enggak boleh kumpul selama-lamanya. Yang ketiga, hakim harus melangsungkan li'an di hadapan sejumlah orang dari kaum muslimin dan menggunakan kalimat yang telah disebut dalam Al-Quran. Ya, tadi yang 4 kali, dia bersumpah menuduh. Yang kelima, Allah marah sama dia. Yang perempuan membalas 4 kali kalau suaminya bohong. Dan kalau suaminya benar, yang kelima, dia juga dihukum oleh Allah. Yang keempat, hakim harus menasihati suami yang bermaksud melian istrinya dengan membacakan kepadanya hadis Rasulullah SAW sebagai berikut. Ayyuma rajulin jahada waladahu wa huwa yanzuru ilayhi ihtajaballahu minhu wa fadahahu ala ru'usil awwalina wal akhirin yaumil qiyamah. Laki-laki mana saja menolak mengakui anaknya padahal ia melihat ke arah anaknya, niscaya Allah menutup hijab atau tidak menoleh kepadanya dan mempermalukannya di hadapan manusia sejak generasi pertama hingga manusia sejak generasi terakhir pada hari kiamat nanti. Hadis ini riwayat Abu Dawud nomor 2263, An-Nasa'i 3481, Ibnu Majah juga menyebutkan dari Ibnu Hibban di nomor 4108. Hakim juga harus menasihati istri dengan membacakan hadis Rasulullah SAW, ayyuma imra'atin adkhalat ala qaumin man laysa minhum falaysat minallahi fi syai walan yudkhilahal jannah. Wanita mana saja memasukkan seseorang pada satu kaum padahal orang tersebut bukan berasal dari kaum tersebut, maka Allah tidak memiliki kepentingan sedikit pun terhadapnya dan tidak akan memasukkannya ke dalam surga. Ini merupakan bagian daripada hadis sebelumnya. Jadi artinya laki-laki ini diingatkan, kalau seandainya kau tidak mau akui anakmu ini yang dirahimi istrimu sekarang, dan kau cuma bohong dengan tuduhanmu ini, kau akan dipermalukan oleh Allah di hari kiamat di depannya orang-orang terdahulu dari nabi-nabi sebelum kita sampai hari kiamat. Di depan mereka semua dipermalukan. Ini orang bohong, padahal janinnya dia. Misal, diingatkan hati-hati. Lebih baik kalau memang kamu ragu, ya berhentikan. Sudah anggap ini anakmu. Dan perempuan juga diingatkan. Siapapun perempuan yang memasukkan sengaja laki-laki ke dalam rumah suaminya, keranjang suaminya, ya, maka ini dia tidak akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah SWT. Allah tidak akan punya berikan dia kedudukan, akan Allah hancurkan hidupnya dan juga dia tidak akan masuk surga. Yang kelima, hakim harus memisahkan pasangan suami istri yang telah melakukan li'an dan keduanya tidak boleh bersatu lagi selama-lamanya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, Al-mutala'inani idha tafarraka la yajtami'ani abada. Jika suami istri yang saling melaknat telah berpisah, maka keduanya tidak boleh bersatu lagi selama-lamanya. Yang keenam, anak yang dili'an dan suami yang meli'an istrinya tidak saling mewarisi dan suami tersebut tidak berkewajiban menafkahinya. Tetapi sebagai sikap hati-hati hendaklah anak tersebut diperlakukan seperti anaknya sendiri, di mana suami tersebut tidak boleh memberikan zakat kepadanya. Ketentuan hukum mahram diberlakukan antara anak tersebut dengan anak-anaknya yang lain. Ketentuan kisos tidak diberlakukan di antara keduanya, dan masing-masing dari keduanya tidak boleh menjadi saksi satu sama yang lainnya. Kan kalau di pengadilan orang tua tidak boleh saksi anak-anak, tidak boleh saksikan orang tua, tidak diterima dalam Islam. Di pengadilan tidak boleh, pastilah orang tua bela anak atau anak bela orang tuanya. Ya begitu juga dengan tadi ya, yang dikatakan sebelumnya tidak boleh terima diberikan zakat walaupun dia curiga ini bukan anaknya, tetap dianggap seperti posisi anak di situ. Kemudian juga hukum mahram berlaku antara anak ini sama anak-anaknya yang lain, dan kisos tidak diberlakukan antara keduanya. Anak tersebut dinisbatkan kepada ibunya, jadi ibunya berhak menjadi ahli warisnya dan anak tersebut juga berhak menjadi ahli waris ibunya. Karena Rasulullah SAW memutuskan tentang anak suami istri yang telah melakukan li'an bahwa anak tersebut berhak menjadi ahli waris ibunya serta ibunya berhak menjadi ahli warisnya. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad nomor 6989. Kemudian yang ketujuh, jika setelah dilakukan li'an suami mengaku dirinya berdusta, maka anak yang tadinya tidak diakuinya dinasabkan kepadanya. Kalau setelah menuduh, ya, ternyata setelah menuduh langsung saja dia mengatakan, oh kayaknya saya salah. Ya. Maka di sini anak tetap dinisbatkan kepada dia dan dia harus bertaubat atas tuduhan tersebut. Ya. Baik, itu poin yang keempat. Jadi kita sudah belajar yang pertama tadi apa? Khulu. Yang kedua, ila. Ya. Khulu, si istri yang ajukan perceraian. Ila, suami yang apa? Suami yang memboikot 4 bulan tidak mau menggauli istrinya. Yang ketiga, zihar. Apa itu zihar? Ya, tidak usah bisik-bisik, takut apa? Seorang suami bilang sama istrinya, kau seperti ibu saya atau seperti anak saya. Yang keempat, li'an, saling melaknat. Ya, saling melaknat. Baik, ini empat bahasan tentunya, dan kita akan masuk insyaAllah ke poin yang kelima. Tapi ini agak panjang bahasanya tentang masalah iddah, ya, perpaduan iddah segala macam. Saya akan baca insyaAllah, saya coba baca, mudah-mudahan bisa selesai dalam poin ini. Masalah iddah, poin A, pengertian iddah. Iddah adalah hari-hari di mana wanita yang ditalak menjalani masa penantian. Selama masa penantian tersebut, seorang istri tidak boleh menikah dan tidak boleh diminta untuk menikah. Ya, begitu suaminya ucapkan, saya ceraikan kamu, tidak boleh dia buka buntu pernikahan kecuali setelah habis masa iddah. Masa iddah ini ada macam-macam, nanti kita jelaskan ya. Kalau dia dalam kondisi masih haid, maka 3 kali masa suci. Kalau dia dalam kondisi tidak haid lagi atau belum haid, manufos, atau dia belum haid, maka di sini iddahnya 3 bulan. Poin B-nya, hukum iddah. Iddah adalah suatu kewajiban bagi setiap wanita yang berpisah dengan suaminya, baik karena ditalak atau suaminya meninggal dunia. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Baqarah 228, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri 3 kali quru. Ya, dan 3 kali quru ini Tentu ada bahasan sendiri di antara ulama ya. Apakah itu qurru yang dimaksud adalah masa suci atau masa haid, tiga kali masa haid. Tapi ini ada rincian insyaallah setelah ini. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, Al-Baqarah 234, walladzina yutawaffawna minkum wayadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Al-ayah. Orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya beriddah 4 bulan 10 hari. Jadi kalau diceraikan maka tiga kali masa haid atau tiga kali masa suci atau 3 bulan ya. Kalau meninggal suami 4 bulan 10 hari. Kemudian para wanita yang ditalak yang belum digauli suaminya, maka ia tidak menjalani masa iddah dan tidak berhak mendapatkan mahar, melainkan hanya mendapatkan mut'ah saja. Ini mut'ah bukan yang dimaksud nikah mut'ah ya. Ya bukan itu. Tapi mut'ah ini adalah sedikit harta yang diberikan ya. Kalau si perempuan itu begitu akad nikah langsung diceraikan sebelum digauli ya. Karena wanita yang belum digauli istri suaminya tidak ada iddahnya. Ada putusan nomor 1582. Para ulama telah berbeda pendapat mengenai mut'ah. Apakah mut'ah itu merupakan hak setiap wanita yang ditalak atau hanya hak bagi sebagian wanita yang ditalak dan tidak bagi sebagian wanita yang lainnya? Kemudian apakah mut'ah itu diwajibkan atau disunnahkan? Pendapat yang dianggap paling mendekati kebenaran wallahu alam ialah pendapat yang mengatakan bahwa mut'ah merupakan hak wanita yang ditalak yang belum digauli serta maharnya belum ditentukan. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Baqarah 236. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La junaha 'alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidha wa matti'uuhunna 'alal mus'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin. Tidak ada kewajiban membayar mahar atas kamu jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu muta'ah, ya sedikit uang, atau pemberian kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya pula. Yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Ahzab 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alayhinna min 'iddatin ta'taddunaha famatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila. Hai orang-orang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu menggaulinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka muta'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. Muta'ah juga disunnahkan diberikan kepada wanita selain wanita tersebut di atas, yakni selain wanita yang ditalak sebelum ia digauli serta maharnya belum ditentukan. Karena keumuman makna yang terkandung di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Baqarah 241, A'udzu billahi minasyaitonir rajim walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Kepada wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suami mereka mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi muta'ah itu wajib diberikan kepada wanita-wanita yang ditalak sebelum digauli serta belum ditentukan maharnya karena ia tidak memiliki hak apapun selain muta'ah. Tidak ada kewajiban warisan, tidak ada kewajiban mahar dan seterusnya. Sedangkan selain wanita seperti itu, mereka berhak mendapatkan mahar seperti wanita yang ditalak dan telah digauli. Maka ia berhak mendapatkan seluruh maharnya. Atau wanita yang ditalak sebelum digauli tapi maharnya telah ditentukan. Maka ia pun berhak mendapatkan separuh dari maharnya sehingga mut'ah tidak wajib diberikan kepada mereka karena mereka telah mendapatkan mahar. Ini berbeda dengan wanita yang ditalak sebelum digauli dan maharnya belum ditentukan, maka ia tidak mendapatkan hak apa-apa selain mut'ah. Kemudian para ulama pun telah berbeda pendapat tentang besarnya mut'ah. Pada hakikatnya wallahu alam, besarnya muta'ah sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah tidak memiliki batasan tertentu. Muta'ah adalah berupa pakaian dan nafkah. Sehingga jika suami mentalak istrinya sebelum digaulinya dan maharnya belum ditentukan adalah orang kaya, maka ia harus memberikan mantan istrinya itu pakaian dan nafkah yang banyak sesuai dengan kelapangan rezekinya. Dan jika ia adalah orang miskin, maka ia memberikan pakaian dan nafkah sekedarnya sesuai dengan kesanggupannya yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Baqarah 236. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, mumatti'uhunna 'alal musi qadaru wa 'alal muqtiri qadaru mata'an bil ma'ruf. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya juga, dan pemberian yaitu pemberian yang dianggap patut. Baik, ini semua footnote ya, yang menjelaskan tentang apa itu muta'ah ya. Jadi wanita yang dinikahi belum sempat digauli sudah diceraikan, dia tidak punya hak dan belum ditentukan maharnya ya. Kalau sudah dikatakan saya tentukan maharnya, misalnya kita tentukan maharnya 1 juta misal, kemudian diceraikan sebelum digauli, dapat setengah mahar dia. Tapi kalau belum ditentukan maharnya, kemudian belum digauli diceraikan, dapat muta'ah. Dan muta'ahnya tidak ada kadarnya, bebas si suami mau kasih berapa. Allah perintahkan kalau orang kaya kasih yang banyak, orang miskin kasih sesuai dengan kemampuannya. Seperti itulah. Baik, kita kembali ke paragraf tadi ya. Dikatakan kecuali wanita yang ditalak, kita kembali ke halaman 992 di poin B-nya di bagian bawah. Kecuali wanita yang ditalak dan belum digauli suaminya, maka ia tidak menjalani masa iddah dan tidak berhak mendapatkan mahar, melainkan hanya mendapatkan muta'ah saja. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Ahzab 49, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alaihinna min iddatin ta'taddunaha wamatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila. Hai orang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu menggaulinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaslah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. Poin C-nya, hikmah iddah. Di antara hikmah disyariatkannya iddah ialah sebagai berikut. Yang pertama, memberi kesempatan kepada suami untuk kembali lagi kepada istrinya tanpa kesulitan, yang berarti jika talaknya talak raji'i. Karena dalam masa iddah itu, kalau dia ceraikan, dia bisa kembali kapan saja. Yang kedua, untuk mengetahui kekosongan rahim dan untuk menjaga nasab dari kemungkinan bercampurnya dengan nasab yang lainnya. Jadi kalau dari masa iddah, dia sudah sempat gauli istrinya walaupun cuma sekali, lalu dia cerai, ada masa iddah 3 kali masa suci. Tidak boleh tiba-tiba perempuan itu nikah sama laki-laki lain sampai 3 kali masa suci lewat. Karena bisa saja kalau dia nikah lagi sama laki-laki lain, tertimpalah sperma di atas sperma. Tidak tahu nanti anak itu nasabnya ke siapa. Ya. Jadi yang kedua, untuk mengetahui kekosongan rahim dan untuk menjaga nasab dari kemungkinan bercampur dengan nasab lainnya. Yang ketiga, supaya istri dapat membantu keluarga suaminya dan menunjukkan kesetiaannya kepada suaminya jika iddahnya itu karena suaminya meninggal dunia. Jadi ada juga iddah tadi meninggal suami 4 bulan 10 hari ya. Poin D, ini yang penting ya, tentang jenis-jenis iddah. Yang pertama, iddah wanita yang ditalak yang masih mengalami haid, masih keluar haidnya, yaitu 3 kuru. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitan, Al-Baqarah 228, A'udzubillahi minasyaitan rajim, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna 3 kuru. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali kuru. Jadi jika wanita ditalak dalam keadaan suci, lalu haid, lalu suci, lalu haid lagi, dan setelah suci maka masa iddahnya selesai, habis. Hal itu jika yang kita maksudkan dengan makna kuru adalah suci, yang merupakan pendapat jumhur ulama. Jika iddah wanita tersebut habis ketika ia memasuki masa haid yang ketiga, tapi harus diperhatikan jika ia ditalak dalam keadaan haid, maka haidnya tersebut tidak dihitung 1 haid baginya. Dan semua ketentuan itu berlaku bagi setiap wanita yang merdeka. Adapun bagi budak, maka masa iddahnya adalah 2 kuru. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW, talakul amati tatliqatani wa iddatuha haidatan. Talak budak wanita adalah 2 kali talak dan masa iddahnya adalah 2 kali masa haid. Hadis ini diriwayatkan Darul Qutni, jilid 4 halaman 38 dan 39. Di sini teman-teman perlu saya jelaskan. Jadi kalau dalam pendapat jumhur ulama, kuru adalah 3 kali masa suci. Jadi misal, tapi ini ada syarat ya. Kalau suami istri ribut bertengkar di masa suci istrinya, enggak ada haidnya di situ. Misal dia haid tanggal 10 sampai tanggal 16 misalnya. Nah, dari tanggal 16 bulan lalu sampai tanggal 10 ini, si suami belum menggauli istrinya sama sekali. Tidak ada biologis di antara mereka. Mungkin karena safar, mungkin segala macam. Lalu suami mengucapkan kalimat cerai di masa suci itu. Ya. Berarti sudah dihitung itu masa suci pertama. Misal suami bilang dari tanggal 16 ke tanggal 10 tadi ya. 16 bulan lalu tanggal 10. Kita anggap haidnya perempuan ini 10 sampai 16. Misal 10 sampai 16 Februari ya. Berarti dia haid juga 10 sampai 16 Januari kan gitu. Nah, tanggal 16 17 Januari sampai tanggal 9 Februari ini masa suci namanya. Kalau mereka tidak bergaul, tidak ada biologis, lalu suami ucapkan kalimat saya ceraikan kamu, maka ini dianggap masa suci pertama. Ya. Kapan dia haid setelah itu, misalnya diceraikan, kalimat cerai diucapin tanggal 9 misalnya atau tanggal 8. Besok haid nih si perempuan nih. Maka sudah dianggap itu suci yang pertama. Ini juga adalah haid yang pertama. Kan tiga kali masa suci ya. Setelah haid 6 hari masuk masa suci yang keberapa? Kedua. Yang kedua. Lalu dia haid lagi berarti haid yang kedua. Masuk masa suci yang ketiga sudah selesai iddahnya. Jadi tiga kali masa suci. Tapi ingat syaratnya, waktu masa suci itu tidak digauli. Karena wanita yang diceraikan setelah digauli di masa suci belum dihitung. Hitungnya nanti. Ya. Karena dianggap di situ ada bibit sperma itu. Ya. Ini penting untuk digarisbawahi. Kemudian juga poin penting, kalau si perempuan diceraikan sementara darah haidnya keluar. Ya. Maka itu haid itu belum dihitung satu haid. Nanti haid depan baru satu. Ya, itu tadi yang dibahasakan oleh beliau di sini. Poin yang kedua, masa iddah wanita yang ditalak dalam keadaan tidak haid. Yang pegang buku garis bawah itu ya. Di poin pertama tadi kan, iddah wanita yang ditalak yang masih bisa mengalami haid. Beda ya. Karena wanita yang masih keluar darah haidnya, masa iddahnya tiga kali masa suci. Kalau sudah tidak haid lagi, perhatikan di sini dikatakan masa iddah poin kedua, masa iddah wanita yang ditalak dalam keadaan tidak haid, baik karena usia telah lanjut menopos atau karena masih kecil adalah 3 bulan. Januari, Februari, Maret. Selesai Maret masuk April baru selesai iddahnya. Kalau tadi yang pertama enggak, bisa saja baru 2 bulan udah selesai karena suci pertama, suci kedua, suci ketiga sudah masuk masa selesai iddahnya. Ya. Jadi agak beda di sini. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam At-Talaq ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonirrajim wallai ya'isna minal mahid min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna 3 ashhurin wallai lam yahid. Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi menufos atau di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu tentang masa iddahnya maka iddah mereka adalah 3 bulan dan begitu pula perempuan-perempuan yang belum haid ya berarti dinikahi belum haid kemudian diceraikan maka berarti di sini sama 3 bulan iddah ini bagi wanita merdeka sedangkan bagi budak iddahnya 2 bulan saja. Yang ketiga, iddah wanita hamil, beda lagi nih. Ya. Kalau tadi masih haid 3 kali masa suci. Tidak haid? 3 bulan. Kayaknya ikhwan enggak semangat kena haid-haid. Nampak pada supaya tahu. Kalau wanita lagi hamil, dia ceraikan istrinya. Saya ceraikan kamu. Ternyata hamil. Maka iddahnya sampai melahirkan. Berarti 9 bulan ya 9 bulan. Iddah wanita hamil yang ditalak adalah hingga ia melahirkan bayinya. Ketentuan tersebut berlaku bagi wanita merdeka serta juga wanita budak. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Talak ayat 4, A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ay yadhna hamlahun. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Yang keempat, iddah wanita haid, iddah wanita yang haid. Kemudian haidnya berhenti karena sebab yang dapat diketahui ataupun karena sebab yang tidak dapat diketahui. Misalnya tadi haidnya 6 hari, ternyata tiba-tiba ya cuman 3 hari. Jika sebab berhentinya itu karena sebab yang dapat diketahui, misalnya karena sedang menyusui atau karena sakit, maka ia harus menunggu kelanjutan haidnya dan ia beriddah dalam keadaan tersebut meskipun waktunya sangat lama. Sedangkan jika sebab berhentinya itu karena sebab yang tidak dapat diketahui, maka iddahnya ialah setahun, yaitu 9 bulan masa kehamilan ditambah 3 bulan iddah. Jadi misal contoh kasus, ada orang sudah mendekati masa manufos, dia gak tahu ini manufos atau tidak, cerai di atas umur 40 tahun gitu kan. Kan dia harus hitung, kalau dia masih haid tadinya berarti 3 kali masa suci ya. Ternyata dia suci diceraikan, haid pertama juga masih berjalan, begitu haid, suci kedua berjalan, haid yang kedua gak keluar-keluar haidnya, gak ada haidnya ini. Kan setelah haid yang kedua ada suci yang ketiga, dia udah bebas. Sekarang darahnya berhenti, gak ada haid yang kedua. Bagaimana keadaannya? Dilihat. Kalau di sini ada sebabnya, misal karena menyusui misalnya, maka dia menunggu masa haid yang akan datang lagi. Ya. Tapi kalau misalnya sebabnya tidak jelas, gak tahu ini manufos gak ya, gak ada juga menyusui, gak ada juga penyakit, maka dia tunggu 1 tahun. 1 tahun ini gabungan antara iddahnya wanita hamil 9 bulan dengan iddahnya wanita yang manufos 3 bulan. 9 tambah 3 berapa? 12. Berarti 1 tahun. Itu maksudnya. Makanya dikatakan di sini, saya ulangi lagi ya, iddah wanita yang haid, kemudian haidnya berhenti karena sebab yang dapat diketahui ataupun karena sebab yang tidak dapat diketahui. Jika sebab berhentinya itu karena sebab yang dapat diketahui, misalnya karena sedang menyusui atau karena sakit, ia harus menunggu kelanjutan haidnya dan ia beriddah dalam keadaan tersebut meskipun waktunya sangat lama, gitu kan. Sedangkan jika sebab berhentinya itu karena sebab yang tidak dapat diketahui, maka iddahnya adalah setahun, yaitu 9 bulan masa kehamilan ditambah 3 bulan masa iddah. Sedangkan budak wanita beriddah 11 bulan, ya bukan 12 bulan. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah menetapkan hal itu terhadap kaum Ansar dan kaum Muhajirin, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang membantahnya. Bisa dibaca dari kitab Al-Mughni, ya. Yang merujuk takhrij athar. Takhrij itu maksudnya dikeluarkan, athar itu adalah riwayat kepada Ibnu Munzir. Yang kelima, iddah wanita yang ditinggal wafat suaminya adalah 4 bulan 10 hari bagi wanita merdeka dan 2 bulan 5 hari bagi budak wanita. Jadi budak wanita setengah. 4 bulan 10 hari kalau dibagi 2 berapa? 4 bulan kalau dipotong setengahnya jadi 2 bulan kan? 10 harinya dibagi 2? 5, berarti 2 bulan 5 hari. Itu ada yang dikatakan sini. Iddah wanita yang ditinggal wafat suaminya adalah 4 bulan 10 hari bagi wanita merdeka dan 2 bulan 5 hari bagi budak wanita. Berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 234, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna 14 wa 10. Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya beriddah 4 bulan 10 hari. Yang keenam, iddah wanita mustahadhah. Tahu enggak mustahadhah apa itu? Hah? Istihadhah. Ya. Jadi kalau wanita biasanya haidnya 6 hari, terus begitu. Sekian tahun dia 6 hari, 6 hari, 6 hari, 6 hari, pas di tahun ketiga atau tahun ketujuh 10 hari haidnya. Tadinya biasa 6 hari, berarti 4 hari itu namanya istihadhah. Tidak dihitung darah haid walaupun darahnya masih keluar. Kalau dalam hadis dikatakan itu pembuluh darah yang pecah, gitu kan? Maka ini dianggap tetap dia harus mandi, wajib sholat dan sudah boleh berhubungan biologis sama istri, sama suaminya. Karena kalau dalam haid tidak boleh berhubungan biologis di kemaluan, gitu kan? Maka ini namanya istihadhah. Nah, bagaimana kalau wanita dalam istihadhah ini dikatakan di sini kan mustahadhah, diceraikan. Dikatakan iddah wanita mustahadhah, yaitu seorang wanita yang darahnya keluar terus-menerus, ya. Mungkin ada juga yang non-stop sampai 2 minggu misalnya. Maka jika darah haidnya dapat dibedakan dengan darah istihadhahnya, atau ia memiliki kebiasaan rutin di dalam haidnya yang dapat diketahui, maka iddahnya adalah 3 kuruq. Sedangkan jika darah haidnya tidak dapat dibedakan dan ia tidak memiliki kebiasaan rutin dalam haidnya yang dapat diketahui seperti wanita yang baru haid, maka iddahnya adalah 3 bulan. Jadi tadi 3 kurup maksudnya 3 kali masa suci ya. Jadi kalau bisa dibedakan, misalnya darah haid lebih gelap, darah istihadah lebih terang ya. Biasanya istihadah itu tidak seperti darah haid. Darah haid agak gelap, kalau darah istihadah itu dia lebih terang, karena ini sebenarnya pembuluh darah, bukan darah yang kotor itu ya. Kalau bisa dibedakan, maka 3 kali masa suci. Kalau tidak bisa dibedakan, sama semua warna darahnya, maka 3 bulan masa iddahnya. Seperti iddahnya wanita yang telah lanjut usia atau masih kecil. Ketentuan hukum iddah wanita mustahadhah dikiaskan kepada ketentuan hukum sucinya dalam sholatnya. Jadi mirip seperti itulah. Artinya hukumnya kembali mirip dengan kedua hukum wanita tadi. Ya. Bisa 3 kali masa suci, kalau bisa dibedakan darah istihadhah dengan tidak, dan kembali kepada orang-orang yang manufus atau belum balik 3 bulan kalau darahnya tidak bisa dibedakan. Yang ketujuh, iddah wanita yang ditinggal pergi suaminya yang tidak diketahui keberadaannya, apakah ia masih hidup atau sudah meninggal dunia, maka iddahnya adalah 4 tahun, yaitu sejak hari terputusnya berita tentang suaminya. Kemudian ia menjalani masa iddah sebagaimana iddahnya wanita yang ditinggal wafat suaminya, yaitu 4 bulan 10 hari ya. Jadi kalau misalnya ada ini, tentu di zaman sekarang alhamdulillah sudah ada telepon segala macam. Zaman dulu memang begitu. Orang kalau pergi, Allahu a'lam dia kembali atau tidak. Bisa dirampok tengah jalan, bisa segala macam, banyak hal. Tidak bisa komunikasi. Kalau ada wanita ditinggal oleh suaminya enggak jelas, maka dia bisa bertahan sampai 4 tahun. Ya. Sampai 4 tahun. Setelah 4 tahun, maka diputuskanlah oleh hakim, kemudian dia juga masih melalui masa iddah lagi meninggal suami. Dianggap suaminya meninggal. 4 bulan 10 hari. Ada putnot di situ nomor 1584 ya. Di sini fokus sedikit ya. Jika setelah iddahnya habis sudah 4 tahun nih, kemudian dia tambah lagi iddah meninggal suami 4 bulan 10 hari. Kemudian ia menikah dengan laki-laki lain dan setelah itu suami pertamanya datang kepadanya. Makanya saya bilang fokus dulu. Sebentar, dengar dulu. Maka ketika itu boleh baginya kembali lagi kepada suami pertamanya jika suaminya yang sekarang berkenan. Jadi kalau suami bilang ya sudah itu suami masih hidup nggak apa-apa kembali, kan? Maka dipikirkan kembali. Tapi jika suami keduanya telah menggaulinya, maka ia harus menjalani dahulu masa iddah dengan masa iddah talak, 3 kali masa suci kalau haid dan 3 bulan kalau sudah tidak haid lagi. Sedang jika ia belum digauli, maka ia tidak perlu menjalani masa iddah. Jika suami pertamanya merelakannya menikah dengan suaminya yang kedua, maka tidak perlu akad nikah yang baru dan suaminya yang pertama berhak meminta mahar kepadanya. Jadi saya ulangi kalimat ini ya. Jika suami pertamanya merelakannya menikah dengan suaminya yang kedua, sudahlah enggak apa-apa kok sudah terlanjur nikah ya sudah gitulah. Suaminya yang datang bilang begitu misalnya, maka tidak perlu akad nikah yang baru walaupun suami sudah kembali, akad nikah awal sudah dianggap sah. Ya. Jadi kalau misalnya si perempuan ini sudah lalu 4 tahun, lalu juga 4 bulan 10 hari, lalu dia nikah sama laki-laki lain. Baru 2 hari nikah, suami pertama kembali. Maka di sini dilihat keadaan. Dia boleh kembali kepada suami pertamanya, kalau suami keduanya mengatakan, ya sudah silakan kalau mau kembali. Tapi ada hukum, kalau dia sudah digauli, dia melalui masa iddah, 3 kali masa suci kalau dia haid, 3 bulan kalau dia tidak haid. Kan gitu. Kalau dia belum digauli, enggak ada iddah. Diceraikan hari ini, sudah dia bisa kembali sama suami pertamanya. Tapi kalau sebaliknya suami pertamanya mengatakan sudahlah enggak apa-apa kok sama suami sekarang ya. Sudah terlanjur karena memang saya enggak ada berita misalnya itu. Jika suami pertamanya merelakan menikah dengan suaminya yang kedua, maka tidak perlu ada akad nikah baru. Anggap akad nikah yang pertama sudah sah mereka itu. Enggak perlu kena suami kembali lalu akad nikah baru, enggak. Dan suami yang pertama berhak meminta maharnya kepadanya. Dulu pernah ada mahar saya kasih 100 ribu kembalikan, 1 juta kembalikan. Sudah sekarang jadi sah. Suami orang itu, istri orang itu gitu. Sedangkan jika ia kembali kepada suaminya yang pertama, maka suami yang kedua berhak meminta ganti rugi kepadanya. Begitulah keputusan yang telah diambil oleh Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ajma'in. Dan yang lebih tepat adalah pengembalian mahar. Ganti rugi maksudnya pengembalian mahar. Misal dia nikah sama suami yang kedua. Ini kan contoh kasus kalau terjadi saja. Suami kedua kasih mahar 1 juta, sekarang suami pertamanya kembali. Dia mau kembali lagi, ini ridohi, ini juga mau kembali. Ya sudah. Sekarang si suami kedua bisa minta kembali maharnya, ya, atau minta ganti rugi maksudnya di sini. Poin E, perpaduan iddah. Ini lebih dalam lagi sedikit ya. Lebih fokus lagi. Bagus juga cuaca panas-panas sedikit. Kalau dingin-dingin bahas masalah iddah ngorok semua nanti. Terkadang iddah itu bercampur seperti contoh berikut ini. Yang pertama, jika seorang wanita ditalak suaminya dengan talak raji'i, boleh kembali. Kemudian suaminya meninggal dunia ketika ia sedang menjalani masa iddahnya, maka iddahnya berubah dari iddah talak kepada iddah wafat. Kan tadi kalau talak raji'i berapa bulan? 3 bulan kalau tidak haid, 3 kali masa suci kalau haid, kan gitu. Tapi tiba-tiba di dalam 3 kali masa suci itu meninggal suaminya. Karena wanita yang dalam iddah itu masih status istri, masih dianggap istri. Makanya kalau suaminya meninggal tetap dapat warisan, itulah. Walaupun dia sudah diceraikan. Kecuali khulu ya. Kalau khulu dia yang mengajukan ke hakim dalam sudah dikeluarkan keputusan khulu, kan tadi jatuh talak bain ya. Kalau dia mau nikah lagi sama suaminya boleh, tapi akad nikah yang baru segala macam. Ini kalau suaminya meninggal selesai, enggak ada warisan bagi dia. Saya ulangi di sini. Jika seorang wanita ditolak suaminya dengan tolak raji'i, kemudian suaminya meninggal dunia ketika ia sedang menjalani masa iddahnya, maka iddahnya berubah dari iddah cerai talak ke iddah wafat. Iddah wafat kan 4 bulan 10 hari berubah. Sehingga beriddah 4 bulan 10 hari sejak hari di mana suaminya yang menalaknya wafat. Karena pada saat tolak raji'i ia masih berstatus sebagai istri dari suami tersebut. Berbeda dengan istri yang ditolak 3, maka iddahnya tidak berubah. Karena wanita yang ditolak dengan tolak raji'i itu tetap memiliki hak mewarisi harta suaminya yang menalaknya jika suaminya meninggal dunia. Sedang wanita yang ditolak dengan tolak 3 tidak mewarisi harta suami yang menalaknya. Yang kedua, wanita yang ditolak beriddah dengan haid, lalu ia haid sekali atau 2 kali, tapi kemudian haidnya berhenti. Maka iddah itu berubah menjadi iddah dengan hitungan bulan, jika ia beriddah selama 3 bulan. Kalau tadi kan wanita masih haid 3 kali masa suci. Ya, kalau tidak haid lagi 3 bulan kan gitu. Nah kalau dia misalnya diceraikan sementara dia masih suci, begitu jalan haid pertama jalan, suci kedua jalan, 4 haid yang kedua berhenti haidnya. Pindah sekarang iddahnya kepada 3 bulan, bukan lagi 3 kali masa suci. Yang ketiga, wanita yang ditolak yang belum pernah haid, atau wanita yang menopause yang beriddah dengan 3 bulan, dan keduanya telah menjalani masa iddahnya selama 1 bulan atau 2 bulan, tapi kemudian ia melihat darah haid, maka iddahnya berubah dari iddah dengan bulan menjadi iddah dengan haid. Ketentuan ini berlaku jika iddahnya selama 3 bulan belum selesai. Jika iddahnya selama 3 bulan telah selesai, kemudian dia melihat darah haid, maka hal itu tidak ada artinya karena iddahnya telah selesai. Sekarang kita balik kasusnya. Tadi kan kasus yang sebelumnya, poin kedua, kalau ada wanita yang beriddah di dalam masa suci, dia masih haid. Kan kalau wanita haid diceraikan berarti 3 kali masa suci. Suci pertama, yang penting dia tidak digauli di masa itu. Haid pertama, suci yang kedua. Sekarang haid yang kedua tidak keluar-keluar nih haidnya. Ya kan, berhenti haidnya di situ. Maka dia pindah dari 3 kali masa suci iddah kepada 3 bulan. Spontanitas pindah. Berarti dia tidak harus tunggu haid itu. Dia pertama Januari, suci yang diceraikan itu Februari, berarti sampai Maret. Selesai Maret baru April baru dia bisa boleh nikah sama laki-laki lain. Karena transisi berpindah dari haid berhenti haidnya. Kita balik kasus poin ketiga. Ada wanita pada saat diceraikan belum haid, misal belum balik, atau dianggap manufos, tidak ada darahnya, udah berhenti darahnya. Ternyata berarti kan dia iddahnya 3 bulan. Berjalan 2 bulan atau 1 bulan atau 2 bulan, tiba-tiba darahnya keluar. Ternyata belum manufos, atau yang belum balik jadi balik. Sekarang pindah iddahnya mundur kepada 3 kali masa suci. Tidak harus 3 bulan. Berarti bisa belum sampai 3 bulan sudah selesai masa iddah. Yang keempat, wanita yang ditalak yang baru menjalani iddahnya dengan iddah selama 3 bulan atau iddahnya selama 3 kuruk, kemudian diketahui bahwa ia hamil, maka iddahnya berubah dari iddah yang 3 bulan atau bulan atau haid menjadi iddah hamil, yaitu hingga ia melahirkan bayi yang dikandungnya. Hal itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam At-Talaq ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadhana hamlahun. Dan perempuan-perempuan yang hamil waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Ya, sampai mereka melahirkan kandungannya. Baik, ini catatan juga. Ini agak dalam sedikit. Ya, lebih fokus lagi. Menurut atau mengenai istibra, ya. Istibra adalah di poin 1585 tindakan memastikan ketidakhamilan seorang budak, ya, seperti iddah maksudnya. Mengenai istibra, jadi orang memastikan rahim itu enggak ada janinnya. Zaman sekarang orang bisa USG, bisa segala macam tes apa ini. Orang yang memiliki budak wanita yang digauli oleh budak semisalnya dengan cara kepemilikan apapun, maka ia wajib untuk tidak menggaulinya hingga dia melakukan istibra kepadanya. Jika budak wanita tersebut haid, maka dia wajib menunggunya satu kali haid. Jika budak wanita tersebut sedang hamil, maka dia wajib menunggunya hingga bayi yang dikandungnya lahir. Dan jika budak wanita tersebut tidak haid karena masih kecil atau manufos, maka dia wajib menunggunya ke beberapa waktu untuk memastikan bahwa budak wanita tersebut tidak hamil. Berdasarkan sabda Nabi SAW, la tuta'u hamilun hatta tada'a wa la ghaira hamilin hatta tahidha haidah. Wanita hamil tidak boleh digauli hingga ia melahirkan, dan selain wanita hamil tidak boleh digauli hingga satu kali haid. Hadis ini riwayat Abu Daud nomor 2157 dengan sanad baik dan disahihkan oleh Al-Hakim di jilid 2 halaman 212. Saya lanjutkan dulu baru saya jelaskan. Wanita-wanita merdeka yang digauli karena keliru dikira wanita tersebut istrinya atau kasus pemerkosaan atau karena berzina, maka ia wajib tidak digauli selama 3 kuru. Jika ia masih haid atau selama 3 bulan. Jika ia tidak haid, maka hingga melahirkan bayinya. Jika ia sedang hamil berdasarkan sabda Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasqi ma'ahu wala da ghairihi. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia tidak mengalirkan airnya itu sperma ke peternakan atau ke rahim milik orang lain. Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi nomor 1131 dan disahihkan Ibnu Hibban nomor 4850. Juga dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, la tasqi ma'aka zar'a ghairik. Janganlah kamu mengalirkan air spermamu ke tanaman rahim atau ke tanaman atau rahim milik orang lain. Hadis ini riwayat Hakim jadi 2 halaman 64. Saya jelaskan dulu. Kalau seseorang menemukan pasangannya selingkuh dengan orang lain, wa na'udzubillah, ya, selingkuh dengan orang lain, dia tidak gauli istrinya, tiba-tiba ada berita hamil atau budaknya. Di sini kalau dia mau ceraikan, dia tetap harus menunggu juga, disebutkan di sini ya, mengenai istibra atau memastikan ini memang rahim kosong, jangan sampai ada sperma orang lain sementara dia tidak pernah gauli. Orang yang memiliki budak wanita yang digauli oleh budak semisalnya, dia selingkuh sama budak juga yang lain, dengan cara kepemilikan apapun, maka ia wajib untuk tidak menggaulinya hingga dia melakukan istibra kepadanya. Kalau ada perempuan budak dia beli, ya, misal dia beli budak di pasar, dia tidak boleh menggauli dulu sampai dia pastikan bersih suci rahimnya, enggak ada sperma orang lain. Jika budak wanita tersebut haid, maka dia wajib menunggunya satu kali haid, ya, baru dia bisa gauli. Jadi kalau orang beli budak di pasar, dia enggak boleh langsung gauli. Dia biarkan dulu, tunggu haid. Kalau dia haid berarti pastikan dia tidak ada hamil, ya, tidak hamil. Itu pun dia harus nunggu sampai haid itu selesai, baru dia boleh menggauli budak wanita tersebut. Jika budak wanita itu haid, maka dia menunggu satu kali haid. Jika budak wanita tersebut sedang hamil, maka dia wajib menunggunya hingga bayi yang dikandungnya lahir. Karena masih ada sperma di dalam. Dia beli budak di pasar, budak ini dia boleh gauli, tapi sekarang tidak boleh kalau hamil. Sampai selesai melahirkan. Karena kalau sudah selesai melahirkan, baru dianggap iddahnya selesai. Dan jika budak wanita tersebut tidak haid lagi karena masih kecil atau manufos, maka dia wajib menunggunya beberapa bulan untuk memastikan bahwa budak wanita tersebut tidak hamil. Berdasarkan sabda Nabi SAW tadi, wanita hamil tidak boleh digauli hingga ia melahirkan. Dan selain wanita hamil tidak boleh digauli hingga haid satu kali haid. Makanya di sini dari hadis ini juga diambil hukum tidak boleh menikahi wanita hamil. Tidak boleh menikahi wanita hamil karena ada sperma di situ. Bahkan jumhur ulama dengan tegas mengatakan tidak boleh menikahi wanita hamil walaupun pemilik sperma itu. Misalnya laki-laki sama perempuan bergaul bebas, hamil di luar nikah, lalu dia nikahi perempuan itu. Kalau jumhur ulama enggak boleh. Karena walaupun yang di rahim itu adalah sperma dia, dianggap itu sperma tidak sah karena belum nikah. Sperma sekarang sudah akad nikah, sperma yang suci, enggak boleh ketemu. Itu sperma satu orang, apalagi orang lain, enggak boleh. Makanya enggak usah jadi pahlawan kesiangan ini. Nikahi wanita hamil lalu dari laki-laki lain. Gimana cara? Sperma orang lain ada di situ, lalu dituangkan sperma. Enggak mungkin orang tidak berhubungan biologis. Makanya harus dia tunggu sampai selesai melahirkan, baru dia nikah. Di situ juga dikatakan, wanita-wanita merdeka yang digauli karena keliru dikira istrinya. Ini perlu saya jelaskan. Pernah ulama fikih jelaskan begini. Kalau ada laki-laki, na'udzubillah, jahat. Dia suka perkosa orang. Di tengah malam dia lihat ada perempuan lewat, ditangkap sama dia, diperkosa. Setelah perkosa dilihat mukanya, istrinya. Misal, tetap dapat dosa zina. Walaupun istrinya sendiri. Karena niat awalnya apa? Zina. Itu penting ya. Makanya dikatakan wanita-wanita merdeka yang digauli karena keliru, gitu kan? Dikira wanita tersebut istrinya. Atau kasus pemerkosaan bisa juga terjadi, misalnya ada orang dia safar, ya, kemudian dia pulang ke rumahnya, dia tidak tahu, dia pikir istrinya tidur di ranjang, ternyata adik iparnya. Dia masuk kamar, istrinya lagi pergi tinggal sama ibunya. Dia datang, gelap-gelap dia langsung gauli adik iparnya. Misal contoh itu, ini kan loh, ini kan dikatakan begitu. Saya harus berikan contoh biar jelas. Karena dikatakan wanita-wanita merdeka yang digauli karena keliru, dikira wanita tersebut istrinya. Perhatikan dalam kurung begitu kan? Jadi dia kira istrinya, terjadilah hubungan biologis, lalu hamillah dia. Kan itu ada poin sendiri. Atau kasus pemerkosaan mirip, tapi kan pemerkosaan dengan cara paksa, gitu kan? Atau karena berzina, memang sama-sama suka tapi hamil, maka ia wajib tidak digauli selama 3 kuru, 3 kali masa suci tidak boleh digauli sama sekali. Ya. Jika ia masih haid atau selama 3 bulan, ya, jika tidak haid lagi maka 3 kali masa suci kalau dia haid dan 3 bulan kalau dia tidak haid lagi. Dan kalau dia hamil maka harus sambil melahirkan bayinya. Jika ia sedang hamil, ya, berdasarkan sabda Nabi SAW, siapa yang mengaku beriman pada Allah hari akhir, dia tidak boleh menimpakan sperma atas sperma saudaranya, gitu kan. Jadi walaupun misalnya dia menggauli secara salah, ya, misal dia gauli salah, ternyata yang digauli salah itu punya suami. Ya, ada kan sperma laki-laki lain di situ ya. Maka suaminya di sini harus tunggu. Ya. Karena sudah terlanjur ada sperma laki-laki lain di situ. Jadi saking dijaganya tidak boleh ada nasab yang tercampur. Baik. Selanjutnya tentang masalah ihdad. Tahu ihdad ya? Berdandan, ya. Tidak berdandan di sini. Ihdad itu maksudnya tidak berdandan atau bersolek. Ihdad adalah wanita yang sedang menjalani masa iddahnya, di mana ia harus menjauhi apa saja yang mengarah kepada hubungan seksual dengannya, atau tidak mengenakan perhiasan apa saja yang menyebabkan laki-laki lain tertarik melihatnya. Wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya, ia wajib berihdad selama menjalani iddahnya, seperti tidak mengenakan pakaian yang bagus, tidak bercelak, tidak memakai parfum, tidak memakai perhiasan. Berdasarkan sabda Nabi SAW, لا يحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق 3 أيام إلا على زوج 4 أشهر و10. Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir berihdad lebih dari 3 hari. Misalnya ayahnya meninggal, segala macam. Enggak boleh dia bersedih-sedih, ya, sampai tidak ngurus dirinya lebih dari 3 hari. Kecuali terhadap kematian suami, maka ia wajib selama 4 bulan 10 hari. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 1280, Imam Muslim 1486. Kemudian keterangan dituturkan oleh Ummu Atiyah radhiyallahu anha, kami dilarang berihdad lebih dari 3 hari kecuali karena kematian suami, yaitu selama 4 bulan 10 hari, di mana kami dilarang menggunakan celak, minyak wangi, dan tidak boleh mengenakan pakaian berwarna kecuali asab atau sejenis kain dari Yaman yang bergaris. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi 1204. Kemudian wanita yang menjalani masa iddah juga tidak boleh keluar rumah. Jika ingin keluar rumah karena sesuatu kebutuhan, maka ia tidak boleh menginap kecuali di rumah tempat suaminya meninggal dunia. Suatu hari seorang wanita yang ditinggal wafat suaminya minta izin kepada Rasulullah SAW untuk pindah ke rumah keluarganya. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Umkuthi fi baitiki alladhi ataki fihi na'yu zawjuki hatta yablughal kitabu ajalah." Tinggallah kamu di rumahmu di mana berita kematian suamimu datang kepadamu hingga masa iddahmu habis. Wanita tersebut berkata, kemudian aku pun menjalani masa iddahku di rumah suamiku selama 4 bulan 10 hari. Hadis ini riwayat Tirmidzi. Sebelumnya hadis Bukhari nomor 313, yang sekarang ini hadis riwayat Tirmidzi 1204. Ya. Jadi hadis ini menjelaskan tentang masalah pentingnya iddah diselesaikan di rumah suami, ya, terutama kalau suaminya meninggal 4 bulan 10 hari. Dan selain kematian suami tidak boleh berihdad lebih dari 3 hari. Ya, seperti misalnya meninggalnya ayah, meninggalnya anak, ini semua tidak boleh semberaut lah, ya. Tetap dia harus bisa merawat dirinya. Bukan berarti dia boleh dandan keluar sembarangan, bukan itu yang dimaksud, ya. Tapi maksudnya dia di sekitarnya juga orang, mungkin kadang-kadang dia masih sedih, ya, tidak bisa ngurus dirinya, itu biasa kalau ada kematian. Allahu a'lam. Baik, begitu saja, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.